Yang? Maaf ya, aku gak bisa nemenin kalian jalan-jalan weekend ini. Saya mau kerja anak buahku gak masuk. Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik kalau dapat kamu. Iya, aku pergi ya. Dan, ya. Jarak tak akan jadi penghalangnya karena